Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ada pembahasan di malam hari ini, kita mengisi kekosongan dengan melanjutkan materi kita dari pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Nah, dan pembahasan seputar al-ilm kita pandang perlu untuk terus kita mengulang-ulangnya sebagai at-tadzkir, nasihat, peringatan, bimbingan untuk kita pribadi, demikian pula kepada semua at-tullab wal ikhwah terkait pentingnya di masa-masa kita saat ini untuk kita mendekat menghadiri majalis al-ilm. Karena berkah ketika seseorang ia hadir di majlis ilmu demikian besar. Demikian besar terkait pahalanya. Demikian pula terkait keberkahan ilmu yang dipelajarinya. Secara khusus ketika dia menghadiri majalis al-ilm, bisa sebagai tadzkir, peringatan untuk dirinya pribadi ketika datang di majlis ilmu tersebut, ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali saja hatinya tergugah dan tergerak untuk melakukan pembenahan dan pembenahan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Naam. Baik, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah yang menjelaskan bahwasanya dengan seseorang menuntut ilmu dia akan meraih derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau menukilkan dalam pembahasan tersebut satu riwayat yang pada sanadnya terdapat kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, di mana dalam riwayat tersebut berbunyi, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma li yuhya bihil islam fa bainahu wa rajatun nubuwah. Barang siapa yang kematian itu mendatanginya sementara dia dalam keadaan menuntut ilmu, sementara dia dalam keadaan apa? Mempelajari ilmu. Allah takdirkan ajal menjemputnya. Liyuhya bil Islam, namun dengan syarat dia mempelajari ilmu tersebut ketika ajal mendatanginya, niatannya adalah untuk menghidupkan dengan ilmu yang dipelajarinya agama Islam. Arti tujuan dia mempelajari ilmu adalah untuk mendakwahkannya, untuk melakukan sekian perbaikan-perbaikan, bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin. Dan ini termasuk yang diemban oleh para al-anbiya wal-mursalun. Dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya, tugas mereka adalah demikian. Membimbing umatnya menuju kepada kebenaran, menuju kepada agama Allah Azza wa Jalla. Nah, seseorang yang kematian itu mendatanginya dalam keadaan demikian, dan niatannya seperti yang tadi kita sebutkan, disebutkan dalam hadis tersebut, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun nubuwah. Maka antara dia di dalam al-jannah, di dalam surga, tempatnya, posisinya antara dia dengan para nabi adalah terdapat derajat kenabian. Nah, artinya antara dia dengan al-jannah itu terdapat derajat kenabian. Berarti dia berada di bawah sisi al-jannah yang dihuni oleh para al-anbiya wal mursalun. Menunjukkan demikian dekat ia dengan derajat para nabi dan para rasul. Menunjukkan tentu kenikmatan yang dia raih di tempat tersebut demikian besar. Demikian besar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang ma'ruf, a'datu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Akhrajahu Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis tersebut, Allah berfirman, kata beliau, hadis qudsi namanya, saya telah mempersiapkan, kata Allah, di dalam al-jannah untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang ma la 'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Artinya semasa hidup seseorang di alam dunia, ketika dia melihat sekian banyak nikmat-nikmat al-dunyawiyah, kenikmatan al-jannah adalah kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Dia belum pernah melihatnya. Menunjukkan demikian besar keistimewaan kenikmatan yang Allah berikan untuknya. Karena belum pernah dia merasakan nikmat itu di dalam kehidupannya di alam dunia. Wala udhunun sami'at, bahkan kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Kita mendengarkan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang terkait urusan duniawiyahnya. Oh si fulan, dia bisa mobil, oh si fulan, dia bisa merasakan buah yang lezat demikian, oh si fulan, dia bisa mendapatkan demikian dan demikian. Ini kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita pernah mendengarnya. Sering kita dengarkan demikian. Namun kenikmatan al-jannah adalah kenikmatan yang bahkan dari sisi hakikatnya telinga manusia belum pernah mendengarnya. Itu adalah kenikmatan yang lain yang hanya akan dirasakan dan diketahui hakikatnya oleh mereka, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini kenikmatan yang besar. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi tersebut, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan yang belum pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Belum pernah terbetik di dalam hatinya tentang hakikat dari kenikmatan tersebut. Nah, disebutkan di dalam hadis yang ma'ruf tentang kisah akhirun nasi dukhulan fil jannah, manusia yang terakhir masuk ke dalam al-jannah. Nah, disebutkan dalam hadis yang panjang tersebut kisah seorang yang terakhir masuk ke dalam al-jannah. Ketika dia masuk ke dalam al-jannah, Allah perintahkan untuk dia mengkhayalkan, tamani, untuk dia membayangkan kenikmatan dan kenikmatan yang akan dia raih di dalam al-jannah. Dia pun mengkhayalkan, oh mungkin dia dapat demikian, mungkin dia dapat demikian, mungkin dia dapat demikian, dengan khayalan-khayalan yang demikian luar biasa. Namun subhanallah, ternyata yang Allah berikan untuk dirinya melebihi dari apa yang dia khayalkan, apa yang dia pikirkan dengan berkali-kali lipatnya. Subhanallah. Ini orang terakhir masuk ke dalam al-jannah demikian. Maka dari itu disebutkan di dalam riwayat yang sahih tentang kisah seorang manusia dari kalangan ahli iman yang dia adalah seorang yang paling sengsara hidupnya di alam dunia. Paling banyak ujian-ujian menerpa kehidupannya. Nah, yang dipandang oleh orang yang hidup di sekitarnya. Dia adalah seorang yang sengsara, dia seorang yang kasihan, kehidupannya penuh dengan ujian dan cobaan. Namun sekian banyak ujian-ujian tersebut ternyata tidak menggoyahkan imannya, bahkan membuahkan hasil yang baik untuknya. Dia Allah kategorikan sebagai ahlil jannah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih tersebut, fayusbaghu fil jannati sabghah. Kemudian sang hamba ini dicelupkan ke dalam al-jannah dengan satu kali celupan untuk merasakan sedikit dari kenikmatan dunia, untuk bisa melihat hakikat dari kenikmatan dunia walaupun hanya sementara saja, untuk bisa tergambarkan di benaknya hakikat dari nikmat al-jannah. Nah, dia pernah melihatnya, dia pernah merasakannya walaupun sebentar. Fayusbaghu fil jannati sabghah. Kemudian diangkat kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia dikeluarkan dari al-jannah kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada dirinya, ya Ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qat? Wahai Ibnu Adam, apakah engkau pernah melihat adanya satu kesengsaraan? Hal maradbika syiddatun qat? Apakah engkau pernah melewati adanya kesengsaraan? Maka sang hamba ini mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak ya Allah, saya belum pernah semasa hidup saya melihat adanya kesengsaraan, melihat adanya perkara-perkara yang tidak mengenakan semasa hidupnya. Karena dia melihat buah hasil dari apa yang dikerjakan tersebut, mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau semisal kita berupaya untuk membandingkan dengan apa yang bisa kita rasakan hakikat dari hadis ini dengan apa yang bisa kita cerna di kehidupan dunia yang ada di sekitar kita, contohnya demikian. Kalau kita pernah dibawa oleh seseorang menuju satu tempat yang demikian indah, apa saja itu mudah untuk kemudian kita mendapatkannya secara gratis. Secara gratis panoramanya demikian menyejukkan penglihatan kita, pemandangannya demikian pula suasananya, bahkan fasilitasnya demikian menyamankan hati kita yang belum pernah kita merasakan hakikat dari itu seluruhnya di tempat-tempat yang lain. Maka ketika kita pulang pasti ya kan timbul keinginan dari kita untuk kembali, timbul keinginan dari kita bagaimana caranya agar supaya kita bisa mendatangi tempat tersebut di waktu yang setelahnya, bahkan direncanakan setahun minimalnya sekali dengan biaya yang besar. Nah, ini baru satu lokasi, satu tempat di alam dunia demikian. Maka bagaimana kalau semisal itu adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala? Tentu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita lihat dari kenikmatan al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih riwayat Muslim, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yuj'alukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini bandingkan dengan akhirat ibaratnya seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan ujung jemarinya ke lautan. Dia celupkan begitu, dia bawa di jemarinya air di jemari. Subhanallah, demikian tinggi posisinya di dalam al-jannah, derajat setelah kenabian. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah bila menyebutkan, wa hadza wa in kana la yathbutu isnaduh. Maka walaupun demikian dan hadisnya secara sanad itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yab'udu ma'nahu min as-sihhah, namun terkait maknanya tidaklah jauh dari kebenaran. Demikian banyak hadis-hadis yang lemah, namun secara makna itu ternyata makna yang sahih. Dengan melihat sekian nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada hadis yang tadi disebutkan. Fa inna afdhalu darajati an-nubuwah, karena seafdhal-afdhal derajat yang diraih oleh seorang hamba adalah derajat kenabian. Seorang menjadi nabi, ini menempati posisi yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Walaupun sebagian mereka Allah lebihkan derajatnya dari sebagian yang lain. Wa ba'daha as-siddiqiyah, kemudian derajat setelah kenabian adalah derajat as-siddiqiyah, sebagai seorang yang siddiq, yang senantiasa membenarkan janji Allah Azza wa Jalla, membenarkan khabar Allah dan khabar Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keraguan-raguan pada dirinya ketika membenarkan khabar tersebut. Ini derajat sebagai seorang yang siddiq, yang senantiasa membenarkan. Nah, tentu diiringi dengan perbuatannya, tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan amalan yang zahir dari dirinya, senantiasa membenarkan apa yang menjadi konsekuensi imannya. Wa ba'daha asyuhada, dan setelah as-siddiqiyah adalah derajat yang diraih oleh mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, seorang yang syahid saja derajatnya demikian tinggi dan mulia. Yang disebutkan dalam hadis, dia akan memperoleh 100 tingkatan di dalam al-jannah. Nah, seorang yang syahid itu akan memperoleh 100 tingkatan di dalam al-jannah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara derajat yang satu ke derajat yang setelahnya, jauhnya antara langit dan bumi. Itu Allah berikan untuk mereka seorang yang syahid, yang meninggal di jalan Allah. Kenikmatannya demikian besar. Namun ternyata di atasnya ada yang lebih besar, yaitu derajat as-siddiq. Wa ba'daha as-salah, kemudian derajat yang terakhir setelahnya ditempati oleh mereka para as-salihun, orang-orang yang saleh. Nah, keempat derajat ini Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, wa may yuti'illah war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan Allah kumpulkan bersama dengan mereka orang-orang yang Allah memberikan kepada mereka nikmatnya. Siapa mereka? Yaitu dari kalangan an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan dari kalangan mereka para siddiqin, para syuhada, dan para as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan, teman seseorang di dalam al-jannah. Dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia, sehingga diharapkan dia akan meraih kenikmatan yang diraih orang-orang yang mulia tersebut. Subhanallah, kenikmatan yang demikian besar. Dan inilah tafsir dari firman Allah yang hakikatnya sering kita baca dalam sholat-sholat kita ketika membaca surah Al-Fatihah, berdoa agar supaya seseorang mendapatkan bimbingan Allah untuk berdiri di atas siratal mustaqim. Naam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya mereka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmatnya. Ternyata jalan tersebut adalah jalan yang dititik oleh para nabi, para siddiq, para syuhada dan as-salihin. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, "Faman talabal ilma liyuhya bihil Islam Maka barang siapa yang dia mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk menghidupkan Islam, bukan dia belajar tujuannya adalah karena keterpaksaan. Wah, enggak enak sering disinggung sama ustaz. Nah, ini mana ini yang rumahnya dekat enggak hadir. Nah, enggak enak dia. Nah, bukan karena itu, karena keterpaksaan. Bukan pula dia menghadiri majalisul ilm disebabkan karena paksaan orang tuanya. Ini abi ana sering nanyain, "Di mana antum? Kok enggak pernah taklim? Ayo taklim." Bukan karena itu. Tujuannya murni untuk menghidupkan Islam. Karena roda kehidupan tersebut itu terus berputar, ya kan? Terus berputar. Kita enggak tahu nantinya apa yang terjadi 30 tahun setelah kita berbicara saat ini. Mungkin banyak di antara kita yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Nah, kita enggak tahu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita seluruhnya husnul khatimah, akhir yang baik. Sehingga itulah yang namanya kehidupan manusia akan diganti oleh generasi yang setelahnya. Sehingga besar harapan kita seluruhnya yang hidup di zaman kita ini untuk kemudian pergerakan roda dakwah as-sunnah as-salafiyah itu secara baik, secara benar diemban oleh mereka, orang-orang yang masih kecil yang hidup di zaman kita saat ini. Nah, karena inilah diriwayatkan banyak di antara para salaf, mereka sangat perhatian kepada anak-anak yang kecil. Mereka ajarkan kepada anak-anak yang kecil tersebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajarkan kepada mereka al-ilm an-nafi', memotivasi terus untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, istiqamah di atas sunnah. Diterangkan kepada anak yang kecil. Ketika ditanya oleh orang-orang yang melihat, kenapa engkau mengajarkan kepada mereka anak kecil, bahkan bersemangat untuk mengajari mereka, mereka mengatakan sebagiannya, haula in kanu sigara qaumin asa ayyakunu kibarahum. Mereka-mereka ini walaupun sekarang ini adalah seorang yang masih kecil, maka kelak akan menjadi seorang yang besar. Kelak akan menjadi seorang yang besar. Kita akan digantikan oleh mereka nantinya. Sehingga diharapkan mereka lah sebagai penerus dari dakwah kita tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya terus semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari dini memang mulai setarnya. Nah, dengan melakukan perbaikan-perbaikan akhlak, dengan terus menanamkan akidah-akidah ahli sunnah, sehingga diharapkan di masa dewasanya dia terselamatkan dari sekian banyak godaan-godaan dan jeratan-jeratan yang notabenenya menjerat mereka para asyabab, seorang yang masih muda. Nah, masa muda itu penuh dengan cobaan, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekian banyak cobaan dan ujian, bahkan hasrat jiwa seorang yang masih muda cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang baru itu lebih besar dibandingkan seorang yang masih kecil. Kalau seorang yang masih kecil, benar kata orang, ya kan, anak kecil mudah ditipu, pantatnya apa? Biru-biru. Nah, mudah ditipu dia. Nah, dikasih uang seribuan, jumlahnya 10 lebih milih dia karena banyak secara fisik dibandingkan uang 20 ribu karena jumlahnya 1. Nah, mudah ditipu dia. Tapi seorang yang masih muda, apalagi ibaratnya para tulab seperti burung di dalam sangkar. Ya, antum itu seperti burung di dalam apa? Di dalam sangkar. Yang ketika datang ke pondok dikurung, diajari seputar al-ilm, diajari seputar adab, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Sehingga ketika keluar dari pondok dia akan menyaksikan sekian banyak perkara-perkara yang dia sendiri memberontak, ya kan? Memberontak. Pernah enggak antum merasakan? Wah, tetangga saya apa saja boleh sama abinya, sama uminya. Nah, mau apa saja dibolehkan, bahkan diberikan fasilitas. Saya ketika kembali ke rumah, oh ini dikit-dikit abi bilang enggak boleh, nak. Oh, dikit-dikit umi bilang enggak boleh, nak. Ketika kita ke tempat keluarga, anak dari saudara abi saya sendiri melakukan perkara-perkara yang lebih besar dibiarkan sama mereka. Bahkan mereka memuji, ya kan, keadaan anaknya. Oh, masya Allah ya, anak antum rajin sholat. Hanya itu saja pujiannya, rajin sholat saja sudah syukur. Nah, ini menunjukkan perkara-perkara kemungkaran di luar sana demikian besar. Maka dari itu di masa-masa fitnah yang sangat banyak di zaman-zaman kita saat ini, perlu untuk kita motivasi para tulab dan para talibat agar terus kembali kepada tariqah as-salaf, jalannya para salaf yang dengannya mereka mulia. Apa jalan mereka? Yaitu jalan al-ilm. Jalan al-ilm. Mereka tersibukkan di masa kecilnya dengan ilmu, di masa mudanya dengan ilmu, sehingga ketika datang masa tuanya, dia sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan ilmunya, sehingga diharapkan ketika ajal mendatanginya, dia telah melakukan sekian banyak perkara-perkara kebajikan, sehingga diharapkan dia meraih tingkatan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga disebutkan oleh beliau di sini, faman talabal ilma liyuhya bil Islam fahuwa minas siddiqin. Seorang yang mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk menghidupkan Islam, ya termasuk dari mereka para siddiqin, subhanallah. Wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah, dan derajat siddiqin tersebut adalah derajat setelah kenabian. Yang di atas surga tersebut terdapat arsy-Nya Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Nah, terdapat arsy-Nya Ar-Rahman, menunjukkan semakin dekat dengan arsy-Nya Ar-Rahman, menunjukkan itulah tingkatan yang tinggi. Maka semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan untuknya, dan semakin besar fadilah dirinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah alaihi salatu wassalam memotivasi kita sebagai umatnya ketika berdoa meminta al-jannah, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu firdausal a'la. Kalau kalian meminta al-jannah kepada Allah, mintalah tingkatan yang tertinggi, yaitu surga al-firdaus. Itu adalah surga yang tertinggi. Fa inna saqfahu arsyur rahman azza wajal. Karena atapnya surga Firdaus adalah arsy-Nya Ar-Rahman azza wajal. Demikian tinggi dan mulia dirinya di sisi Allah azza wajal. Sehingga Rasul memotivasi seorang muslim ketika mengharapkan sesuatu, dia mengharapkan sesuatu yang besar. Jangan kemudian dia mengalami keminderan. Wah, saya minder meminta surga Firdaus, minta surga sajalah, enggak apa-apa. Nah, walaupun itu tingkatan yang terbawah, yang penting surga. Ini perkara yang tidak diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali saja ketika kita sungguh-sungguh meminta al-jannah Firdaus, dan itu adalah surga yang tertinggi, Allah kabulkan doa kita tersebut, sehingga di akhir-akhir umur kita Allah memberikan kepada kita taufik melakukan amalan yang besar, sehingga dengan amalan tersebut layak untuk ditempatkan di surga Firdaus al-A'la. Nah, ini termasuk dari keajaiban berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sekali-kali kita melalaikan yang namanya doa. Ketika berdoa, memintalah sesuatu yang besar, jangan meminta sesuatu yang kecil. Semakin besar perkara yang kita minta, maka akan semakin besar pula pahalanya dan balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang dimasukkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini termasuk hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min imamin imri'in atau ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla laisa bi ithmin wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu ihda thalathin." Tidaklah ada seorang hamba atau seorang mukmin, seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan syarat di dalam doanya tersebut tidak mengandung unsur perbuatan dosa. Dia berdoa minta HP tujuannya agar supaya bisa berselancar riya. Ini perbuatan dosa, tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia minta agar supaya mendapatkan rezeki, tujuannya agar supaya bisa membeli mobil untuk berfoya-foya, pamer dengan yang lainnya. Ada unsur dosanya. Tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat dikabulkannya doa adalah tidak ada pada doa tersebut unsur dosa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala qati'ati rahimin, tidak pula di dalam doanya tersebut mengandung unsur qati'atu rahim, memutus hubungan kerabat dengan saudaranya. Nah, dia berdoa tujuannya agar supaya kerabatnya tersebut mendapatkan petaka, dia benci dengannya, ingin jauh darinya. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selama doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba tidak mengandung dua perkara yang tadi disebutkan, perkara apa saja yang dia minta, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa atahullahu ihda thalath, melainkan Allah akan berikan kepada dirinya satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, imma ayu'ajjila lahu da'watahu. Kemungkinan yang pertama, Allah segerakan pengkabulan doanya, sehingga dalam waktu dekat dia melihat doanya tersebut diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa minta haji, ternyata 3 tahun setelahnya dia berangkat haji. Dia berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada dirinya kemudahan untuk bisa membangun rumah, ternyata 5 tahun setelahnya dia bisa membangunnya. Betapa banyak ya kan, kita berdoa kepada Allah, dari sekian doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Allah kabulkan, menunjukkan Allah adalah zat yang maha sami', maha mendengar, lagi alim, mengetahui apa yang kita inginkan, sehingga Allah kabulkan, Allah segerakan pengijabahan doanya. Atau yang kedua, wa imma ayusarrifa anhu minas su'i mithlaha. Ataukah kalau semisal tidak Allah segerakan pengkabulannya, Allah akan jauhkan darinya kejelekan yang semisal dengan apa yang dia doai tersebut. Kalau yang dia satu yang besar, maka di sana ada kejelekan yang sepadan kebesarannya dengan doanya tersebut, Allah singkirkan darinya. Mungkin di sana ada fitnah yang besar, Allah selamatkan dia dari fitnah tersebut karena dia meminta sesuatu yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak kabulkan permohonannya. Allah kabulkan dengan cara tersebut. Subhanallah. Menunjukkan kalau itu sesuatu yang kecil, maka kejelekan yang kecil pula yang Allah akan palingkan darinya. Maka dari itu dalam hadis ini juga memotivasi seseorang ketika dia meminta kepada Allah, mintalah sesuatu yang besar. Jangan yang ringan, ma'asyiral ikhwah. Mintalah sesuatu yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Apa saja yang kita inginkan, berdoalah kepada Allah Azza wa Jal. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Ataukah kemungkinan yang ketiga, yang terakhir, Allah jadikan doa yang dia panjatkan sebagai amalan tabungannya, yang nantinya Allah akan berikan untuknya di akhirat, sehingga tidak percuma doa yang dia panjatkan tersebut. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idzan nahnu nuktsir. Ya Rasulullah, kalau demikian kita akan memperbanyak doa kita kepada Allah. Rasul menjawab dan mengatakan, Allahu akbar, Allah lebih banyak lagi memberikan balasan kepada kalian dari doa-doa yang kalian panjatkan tersebut. Sehingga jangan sekali-kali kita melalaikan dari perkara doa tersebut. Mintalah sesuatu yang besar. Minta berhaji, mintalah. Minta agar meninggal di tanah suci, berdoalah. Tidak ada sesuatu yang salah selama itu adalah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk kemudian Allah jadikan kita bisa meraihnya, imma dalam waktu yang dekat ataukah dalam waktu yang lama. Nah, termasuk pula di dalamnya adalah meminta agar supaya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah al-firdaus, sehingga terus termotivasi untuk kita memanjatkan sesuatu yang besar kepada Allah, niscaya Allah akan membalasnya dengan perkara yang jauh lebih besar. Kemudian sisi yang setelahnya beliau menukilkan di sini perkataan al-Imam al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala terkait firman Allah Ta'ala, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Doa yang sering kita dengarkan, bahkan kita hafal. Yang awamul muslimin, bahkan as-salafiyina minhum, menghafal doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Imamul Hasan al-Basri mentafsirkan ayat tersebut, makna dari firman Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, beliau tafsirkan hiyal ilmu wal ibadah. Artinya adalah ilmu dan ibadah. Sehingga jangan dibayangkan yang namanya hasanah di situ adalah dunyawiyah. Mendapatkan mobil yang mewah, mendapatkan rumah yang megah, istri yang masya Allah cantik-cantik lebih dari satu, nah penghasilan yang banyak, bukan demikian. Tapi hasanah yang Allah sebutkan dalam konteks nakirah, belum tafsirkan memiliki makna yang umum, yaitu al-ilmu wal-ibadah, ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, sementara doa wa fil akhirati hasanah hiyal jannah, artinya adalah al-jannah. Sehingga sang hamba mukmin di dalam doanya ketika dia memanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah yang dimaksud adalah dia berharap agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dia berharap agar supaya dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baiknya kita adalah karena Allah, hidayah Allah dan taufik darinya. Sehingga itulah yang kita panjatkan dalam doa tersebut. Wa hadza min ahsani tafsir. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan ini adalah tafsir yang paling baik terkait ayat yang tadi kita sebutkan. Fa inna ajalla hasanati dunya, karena kenikmatan-kenikmatan dunia yang paling mulia, al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih, adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Itu adalah semulia-mulia kebaikan dunia yang dengannya kita akan meraih kemuliaan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahli dunia mereka bekerja, tujuannya adalah apa? Agar supaya dengan dunianya mereka bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bisa itu semua diraih kecuali dengan ilmu nafi' dan motivasi untuk seseorang terus giat melakukan amalan-amalan yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini insyaallah taala. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.